Kalau ada persoalan yang kira-kira melahirkan dugaan, jangan didiamkan, komunikasikan. Kata orang, jangan didiamkan, jangan banyak prasangka. Nanti lama-kelamaan membesar, jadi masalah besar. Di rumah tangga itu, sesuatu yang besar Anda kecilkan. Yang kecil jangan dianggap besar. Caranya apa? Komunikasi, kata orang. Bangun komunikasi sehingga tidak menjadi prasangka. Kadang-kadang sering begitu. Kenapa suami saya begini ya? Didiamin, padahal kan Anda bisa tanya. Mas, kamu kenapa begini? Suami juga begitu. Tumben sih saya sikapnya begini. Pasti terjadi sesuatu. Nyangka tuh Anda. Kenapa nggak tanya? Kenapa kamu begini? Sampai ke kamar mandi, iPhone-nya dibawa. Tanyain aja. Balik ini terjadi sesuatu, ada kepentingan dan sebagainya. Ramadan dahayati, syama'ala mamati, ya Rabbi du'ati. تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة